إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله para bapak dan para ibu, para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan dulu Al-Qur'annya. Kita kemarin sedang sampai pada ayat yang ke-63. Betul? Ada yang nyimak enggak? Wa in akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Dan ingatlah ketika kami membuat perjanjian kepada kalian, lalu kami angkat di atas kalian gunung Tur. Khudu ma atainakum biquwwah. Pegangilah apa aku datangkan kepada kalian dengan kuat. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah apa yang ada di dalam kitab itu atau perjanjian itu, semoga kalian termasuk orang bertakwa. Kemarin ayat ini insyaallah yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel, Allah angkat gunung seakan sebagai ancaman kepada mereka. Kalau mereka tidak memenuhi perjanjian, akan dibelekkan gunung itu. Dan itu menunjukkan bagaimana keras kepalanya Bani Israel. Akan tetapi begitu Bani Israel, dia ketika diancam, kemudian dia tunduk, patuh, tapi setelah itu dia pun kemudian kembali membangkang. Kemudian semata walaitun, kita sekarang 64. Kemudian mereka berpaling nimba di dalik, setelah dikukuhkannya perjanjian itu, mereka berpaling tidak menepati perjanjian. Falaula fadlullah alaikum warahmatuh. Seandainya bukan karena karunia dan rahmat Allah SWT, di antaranya dijelaskan para ulama, seandainya bukan karena Allah zat yang menerima taubat kalian sebagai rahmat Allah dan diutusnya para nabiullah yang membimbing mereka, lakuntum minal khasirin, semuanya kalian termasuk orang-orang yang rugi. Sehingga di antara karunia Allah adalah Allah memberikan kesempatan bertaubat dan Allah menerima taubat mereka, dan Allah berikan kepada mereka pembimbing dari kalangan para nabi dan rasul sehingga mereka terbimbing ke jalan yang lurus. Walaqad alimtumul ladina pada umminkum fi sabti. Dan sungguh Allah telah mengetahui, dan kalian telah mengetahui, dan sungguh kalian telah tahu tentang orang-orang yang melampaui batas di kalangan kalian berkaitan dengan hari Sabtu. Itu hari Sabtu, hari yang Allah melarang mereka untuk berburu, dan justru kemudian Allah mengunci mereka. Hari Sabtu banyak sekali ikan-ikan yang siap diburu bermunculan, yang tidak muncul di hari-hari yang lainnya. Maka mereka pun sangat tergoda gimana caranya bisa mendapatkan ikan, tetapi masalahnya hari Sabtu adalah hari larangan, sedangkan munculnya ikan itu justru di hari Sabtu. Maka akal mereka pun kemudian main, akhirnya dia pasang jala di hari sebelum Sabtu, dan diambilnya setelah Sabtu. Sehingga di Sabtunya itu dia tidak melakukan apa-apa, dan dengan begitu dia sangka dia telah merasa mewujudkan apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tapi ini namanya lakhilah. Ini yang namanya dia itu berpikiran licik yang menunjukkan dia tidak ada ketundukan dan kepatuhan kepada Allah yang membuat ketetapan tidak bolehnya berburu di hari Sabtu. Fakulna lahum, maka aku katakan kepada mereka, kunu keradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Hukuman Allah kepada orang yang mereka telah melakukan pelanggaran. Kera adalah binatang paling mirip dengan manusia, dan sesuai dengan perbuatan mereka yang mirip melaksanakan yaitu ketetapan Allah, melaksanakan larangan Allah untuk tidak berburu di hari Sabtu, tetapi hakikatnya mereka telah melanggar. Perbuatannya mirip melaksanakan perintah larangan Allah, tapi hakikatnya melanggar. Maka layak kalau mereka dihukum dengan kera-kera yang hina, binatang yang paling mirip dengan manusia. Faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha. Kisah tentang penduduk yang melanggar hari Sabtu yang Allah hukum menjadi kera-kera itu, kami jadikan sebagai peringatan bagi orang-orang yang datang, yang datang setelahnya, dan yang kemudian lagi, menjadi peringatan bagi manusia. Wa ma'idatan lil muttaqin, dan menjadi pelajaran bagi orang bertakwa. Orang-orang yang mereka memiliki rasa takut kepada Allah SWT adalah mengambil pelajaran dari kisah orang lain, kisah umat-umat yang terdahulu, atau kisah yang ada pada orang lain yang mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya dia nanti melakukan hal yang sama, hendaklah dia khawatir seandainya Allah akan menimpakan pula hukuman yang sama kepada dirinya. Sehingga dalam orang yang mereka mengetahui peristiwa itu, dia mengambil pelajaran agar dia selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Allah Musa mengatakan kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tatba'u baqarah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Qalu atattakhiduna huswa, wahai Musa, apakah engkau menjadikan ini sebagai tertawa, apa perkara engkau tertawakan, apakah engkau mertertawakan kami? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin, Musa mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari sikapnya orang-orang yang bodoh. Ada seorang yang kaya raya dari kalangan Bani Israel, dan dia tidak memiliki anak. Ahli warisnya adalah anak saudaranya, laki-laki anak saudaranya. Si anak ini ingin cepat mendapatkan harta warisan dari sang paman, maka dibunuhlah lalu diletakkan di tempat orang lain. Gegerlah masyarakat sampai terjadi kekisruhan, dan kemudian di antara mereka mengusulkan untuk mendatangi Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam, yang kemudian Nabiullah Musa itu menyuruh mereka untuk mencari sapi, disembelih, diambil sebagian potongan anggota tubuhnya, dipukulkan kepada si mayat, dia akan hidup dan akan mengatakan mana pembunuhnya. Singkat cerita, setelah mereka berusaha untuk mencari, setelah mereka juga ngeyel dalam urusan sapi, dia perdetail sampai mereka kesulitan sendiri. Singkat cerita, sampai mereka dapat sapi yang diinginkan, kemudian disembelih, dibukulkan, dan mayit ini bicara bahwa yang membunuh adalah si fulan. Ditunjuk orangnya yang sebelumnya dia bersandiwara seakan-akan dia adalah kehilangan sang paman, mencari pembunuhnya, dan itulah yang banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Itu berusaha untuk mengaburkan masalah. Ketika Nabi Allah Musa mengarahkan mereka untuk mencari sapi, maka mereka katakan, apakah kau mengetawakan kami ya Musa? Kata Nabi Allah Musa, aku berlindung kepada Allah dari tindakan orang-orang yang bodoh. Tidak ada pelecehan di dalam masalah agama, atau tidak ada urusan yang menjadikan agama sebagai bahan permainan, itu adalah tindakan orang-orang yang bodoh. Kemudian ayat-ayat berikutnya semuanya cerita tentang kisah, yaitu bagaimana orang-orang Bani Israel meminta kepada Nabi Allah Musa untuk memperjelas sapi yang kayak apa yang layak untuk dijadikan sebagai, yaitu penyembelihan yang akan digunakan untuk mengetahui siapa pembunuh asli sang paman itu. Kita ganti pelajaran. Pelajaran kita dari kitab Kun Salafian, jadilah salafi, Kun Salafian alal jaddah, jadilah salafi sejati. Kita kemarin telah sampaikan setelah kita baca mukadimah beliau, dan dalam mukadimah yang beliau bawakan kita diingatkan tentang khutbatul hajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam khutbatul hajah Nabi di sana ada pelajaran penting, poin-poin yang mesti selantiasa diingat. Yang pertama, Nabi mengingatkan masalah akidah. Kedua, tazkiyatun nufus. Ketiga, masalah manhajut talaqqi, itu metode manhaj bagaimana kita mengambil ilmu. Akidah urusan yang tidak boleh rusak di dari diri seorang muslim, karena kita adalah modal dasarnya, harga yang paling mahal dalam agamanya. Rusaknya akidah berarti hancurnya agama dia. Kemudian tazkiyatun nufus, bahwa semua ajaran agama ini harus menghasilkan tazkiyatun nufus. Apabila tidak menghasilkan tazkiyatun nufus, maka seakan menjadi ini tubuh yang tidak punya ruh, sesuatu yang tidak memberikan manfaat, bahkan bisa ini menjadi orang yang rugi dengan amalia yang dia lakukan. Tauhid adalah amalia yang akan membersihkan hati dari segala macam bentuk kesyirikan. Yang kesyirikan adalah akar segala kezaliman dan kotoran-kotoran. Syirik itu najis. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Sehingga tauhid memberikan tazkiyatun nufus, yaitu bersihnya dari kotoran-kotoran najis-najis syirik. Syirik adalah barang najis. Dibersihkan dengan tauhid. Salat tanha anil fushah anil fakshai wal munkar. Adapun salat yang tidak ada ruhnya, tidak ada tazkiyatun nufusnya, menjadi salat yang justru bisa wawailun lil musallin, bisa menjadi orang yang celaka dengan salat yang dia lakukan, tidak mendapatkan keutamaan salat, padahal keutamaan salat sangat banyak, karena dia salat tetapi tidak menghasilkan tazkiyatun nafs. Demikian pula puasa adalah tazkiyatun nafs, la'allakum tattaqun, agar manusia menjadi hamba yang betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mereka berpuasa dan tidak meninggalkan muharramat menunjukkan puasanya tidak memberikan poin tazkiyatun nufus, maka puasa yang tadinya memiliki keutamaan yang sekian banyak keutamaan puasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Malam yadqau lazur wal amal bi falaysa lillahi hajatun fi ayata'ama wa syarabahu. Barang siapa yang dia dengan puasanya tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta, palsu, perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, maka dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Maka tazkiyatun nufus hendaknya menjadi poin dari setiap amalan yang dia lakukan dalam agama ini, sehingga orang yang mereka betul-betul mewujudkan ajaran agamanya dari akidahnya sampai semua cabang-cabang syariat agamanya, dia benar-benar akan menjadi orang yang memiliki akidah yang murni, bersama itu dia memiliki itu kebaikan yang semakin sempurna, karena semakin dia tinggi kualitas agamanya, semakin dia sempurna kebaikannya. Karena agama ini semuanya diwujudkan atau memiliki poin tazkiyatun nufus. Orang yang mereka semakin kelihatan mengamalkan agamanya semakin banyak, tetapi semakin buruk akhlaknya, semakin buruk pergaulannya, itu menunjukkan dia kehilangan tazkiyatun nufus dalam amal-amal yang mereka lakukan, sehingga amaliyahnya ibaratnya jasad tanpa ruh, tidak ada kehidupan di dalam amaliyah yang dia lakukan. Kemudian Manhajut Talaqqi beliau ingatkan bahwa sumber ilmu itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan menjauhi bid'ah. Itu adalah ilmu yang mesti, atau Manhajut Talaqqi yang mesti dia pahami, yang dia fahami metode pengambilan ilmu, bahwa ilmu yang hakiki adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan menjauhkan segala macam bid'ah-bid'ah, itu adalah jalan keselamatan. Akidah tazkiyatun nufus, Manhajut Talaqqi, ibaratnya iklan yang terus diulang-ulang agar nancep dalam diri seorang muslim bahwa Islam itu adalah akidah Anda, Islam itu menghasilkan tazkiyatun nufus, dan perhatikan tentang Manhajut Talaqqi, karena agama Anda tergantung ilmu Anda. Bagaimana agama Anda sangat ditentukan oleh ilmu Anda, sehingga tidak boleh sembarangan mengambil ilmu. Mengambil ilmu dari orang yang salah bisa menjadi ini warisan dia, ini ilmu yang menjadikan dia pun berbuat salah, karena agama seorang tergantung ilmunya, dan ilmu itu tergantung dari mana kita ambil, sehingga jangan sampai kita sembarangan di dalam mengambil masalah ilmu. Kemudian beliau telah terangkan kepada kita setelah amma ba'du, faqad ba'athallahu nabiyyahu Muhammadan rahmatan lil alamin, bahwa Allah utus nabinya sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan telah kita terangkan kemarin apa itu makna rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin menjadi kalimat yang telah difahami dengan salah oleh sebagian kaum muslimin. sehingga rahmatan lil alamin menghasilkan perbuatan-perbuatan yang menjijikkan. Rahmatan lil alamin dengan dia tidak mengingkari syirik dan kufur. Alasannya rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin dengan dia membiarkan maksiat. Alasannya rahmatan lil alamin. Yang mengingkari maksiat itu dianggap tidak rahmatan lil alamin. Ini adalah kerusakan. Sehingga menghasilkan yakni bencana-bencana dalam agama yang sangat besar. Wa ja'ala ummatahu ummatan wasatan. Dan Allah menjadikan umat ini umat yang wasatan, umat yang pertengahan. Umat yang udulan, la yamiluna 'anil haqq wala ila ghuluwin wala ila jafa bal yatawassatuna wa yatadiluna. Kemudian beliau menerangkan bahwa Allah jadikan umat ini umat yang wasatan. Umat yang adil. Tidak hulu, tidak berlebihan dan tidak meremeh-remehkan. Agama ini adalah agama wasthiyah. Agama wasthiyah. Orang tidak akan mewujudkan, orang tidak akan bisa mewujudkan wasthiyah Islam. Ini ajaran pertengahan Islam. Kecuali dengan mempelajari Islam itu sendiri dan mewujudkan Islam itu sendiri. Karena Allah jadikan Islam ini adalah agama wasthiyah. Agama pertengahan. Adapun mereka yang mengklaim sebagai penganut agama wasatan wasthiyah, kemudian penafsirannya dengan penafsiran sendiri-sendiri, penafsirannya sendiri, maka akan kelihatan sesungguhnya mereka ada di antara sikap meremehkan atau terjebak dalam sikap hulu, cenderung pada meremehkan. Sehingga moderat ditafsirkan dengan tafsirannya masing-masing. Bahkan orang-orang yang mereka berusaha untuk mewujudkan Islam dengan sebenarnya dianggap yaitu sikap hulu, sikap yang tidak pertengahan. Antum lihat orang-orang yang mereka mengeklaim sebagai orang yang paling mewujudkan agama dengan pertengahan, itu justru menuduh orang-orang yang mereka betul-betul melaksanakan ajarannya sesuai sebagaimana syariat yang diajarkannya, itu sebagai orang-orang yang ekstrim, yang hulu. Ketika melihat wanita-wanita mereka itu berpakaian syar'i, hijab seperti yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, yang diterangkan oleh para ulama, mereka anggap ini itu cara berpakaian yang hulu. Yang pertengahan itu yang sesuai dengan budaya setempat. Sehingga menganggap orang yang mereka sedang menghidupkan syariat adalah hulu. Laki-laki yang mereka menghidupkan sunnah Nabi dengan bercelana di atas mata kaki umpamanya, itu dianggap yaitu Islam yang tidak, penampilan yang tidak sopan. Tidak sopan. Muslim yang mereka berjenggot adalah penampilan ekstrim dan kotor. Tapi dia mengeklaim agama wasthiyah. Yang moderat itu yang gini loh. Yang bahkan cenderung seakan-akan dia adalah ini berbangga dengan modelnya orang-orang kafir barat. Sehingga wasthiyah telah diterjemahkan atau telah diartikan, ditafsirkan dengan ini hawa nafsunya masing-masing. Orang belajar agama baru pengajian seminggu 3 kali dianggap itu ekstrim, hulu. Karena biasanya pengajiannya itu 1 tahun 2 kali atau 1 bulan 1 kali. Sehingga mengartikan wasthiyah adalah kembalinya kepada hawa nafsu. Ketika mereka untuk dunianya kerjanya 8 jam, kuliahnya 8 jam, itu dianggapnya hal yang wajar-wajar. itu sudah semestinya begitu. Tapi kalau perhatian dengan agama itu kelihatan sedikit ketat, dianggap ekstrim. Ini adalah penilaian hawa nafsu. Sehingga sekali lagi, wasdiyah itu sendiri artinya adalah ya belajar Islam itu sendiri dengan cara yang benar sebagaimana difahami para ulama, para salaf, itulah agama yang wasdiyah. Di luar itu dia akan terjatuh dalam imma ghulu wa imma jafa. Imma berlebihan, ekstrem, atau dia meremeh-remehkan. Kemudian beliau mengatakan di sini, ini yang kita masuk sekarang. Wa inna khaira man yumathilul wasthiyah fil ada alwasthiyatu allati jaa bil Islam khairun man yumathiluha hum ahlus sunnah wal jamaah alladziina tamassalul Islam fi jami' umurihim iqtida'an bi nabiy sallam wa khulafaihi ar-rasyidin ittiba'an lil kitab wa sunnah wafqa fa'li salafil ummah. Dan sebaik-baik mereka yang mewujudkan wasthiyah, mewujudkan Islam yang pertengahan, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan, baik dalam keyakinan, ya ini mewujudkan pertengahan oleh Islam yang dibawa oleh Islam, sebaik-baik yang mewujud ini adalah ahlus sunnah, ahlus sunnah wal jamaah, mereka yang telah mewujudkan Islam dalam segala perkaranya, ya akidahnya, ya ibadahnya, ya muamalahnya, ya segala macamnya, yang mereka ini mencontoh Nabi SAW dan para khalifahnya yang mendapatkan petunjuk yang lurus, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Fahum ahlu sunnah wal jamaah itu yang memahami Islam, Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an dan ulama-ulama yang mengikuti para sahabat, mereka ini adalah awlan nasi dukhulan fi hadhil wasthiyah. Mereka yang paling berhak untuk dimasukkan dalam kelompok wasthiyah ini. Fa inna kulla makna min ma'anil wasthiyah thabata li hadhil ummah. Karena semua makna-makna wasthiyah itu ada pada ini umat ini, ini ada pada ahlu sunnah ini. Fali ahli sunnah wal jamaah, maka ahlu sunnah wal jamaah mereka memiliki itu bagian yang paling utama untuk diposisikan orang yang paling tengah, kelompok yang paling tengah di antara seluruh ini kelompok-kelompok sesat yang ada. Maka berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika mensifati ahlu sunnah, bahwa ahlu sunnah itu wastun fil nihal kama anna milatal Islam wastun fil milal. Syaikhul Islam ketika menyebutkan tentang karakteristik ahlu sunnah, bahwa Islam itu adalah agama pertengahan di antara semua agama-agama yang ada. Keyakinan Islam berkaitan dengan Nabiullah Isa, pertengahan antara Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi mengatakan tentang Isa adalah anak jaddah, anak zina. Sedangkan orang Nasrani menganggap Isa adalah suci sampai ke derajat ketuhanan, sehingga Isa adalah Allah itu sendiri atau anak Allah atau satu di antara yang tiga. Islam tidak sebagaimana Yahudi yang melecehkan Nabiullah Isa, dan tidak hulu seperti Nasrani yang bersikap ekstrim pada Nabiullah Isa. Tapi Islam mengajarkan keyakinan yang wasthiyah, Isa adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, dan rasul Allah Ta'ala. Hamba yang tidak boleh disembah, dan rasul yang memiliki ciri khas khusus berkaitan dengan risalah yang dibawakan melalui rasul ini. Kama anna milatal Islam wastun fil milal. Sebagaimana yaitu agama Islam ini pertengahan di antara agama-agama yang ada. Dan Ahlus Sunnah adalah pertengahan di antara semua firqatul dhalalah yang ada. Wa minal ma'lumi anna Ahlus Sunnati wal Jama'ah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum attabi'una lahum bi ihsanin wa man sara ala mahja ala manhajihim wa salaka tariqatahum ila yaumiddin. Dan perkara yang telah diketahui bahwa Ahlus Sunnah wal Jama'ah itu adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan cara yang baik, dan orang yang mereka mengikuti jalannya para sahabat sampai hari kiamat kelak, itulah Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Hanya ada rumusan baru Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu orang yang akidahnya Asy'ari, tarekatnya Ghazali, fikihnya Syafi'i. Orang yang begini namanya Ahlus Sunnah, yang tidak begini namanya bukan Ahlus Sunnah. Ini tentu gak nyambung. Gak nyambung. Ahlus Sunnah itu orang yang mereka nisbatnya kepada sunnah, orang yang paling menghidupkan sunnah. Kenapa Asy'ari hanya dipilih akidahnya saja? Kok enggak semuanya? Kenapa Syafi'i hanya dipilih fikihnya saja? Kok enggak semuanya? Kenapa Ghazali hanya dipilih suluknya saja? Kok enggak semuanya? Apakah Asy'ari hanya benar dalam akidahnya? Apakah Syafi'i hanya benar dalam fikihnya? Apakah Ghazali hanya benar dalam suluknya? Lalu diambil-ambil, dan inilah yang dikatakan Ahlus Sunnah, tentu menjadi susah atau menjadi sesuatu yang enggak jelas. Adapun salaf kita menjelaskan jelas, Ahlus Sunnah itu orang yang terikat dengan sunnah, sunnah Nabi SAW, sehingga betul-betul semuanya didasarkan dengan ini petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam yatasamma Ahlus Sunnah wal Jama'ah biadil ismi, dan Ahlus Sunnah tidak menamai dengan nama ini Ahlus Sunnah illa ba'da ma dhaharat al bid'ah wa ta'addadat firaqud dalal. Nama itu dimunculkan oleh Ahlus Sunnah itu setelah munculnya berbagai macam bid'ah-bid'ah dan banyaknya firaqud dalal. Dulu yang ada itu hanya Islam dan kafir. Orang yang beriman kepada Nabi Muslim, yang tidak mengingoni Nabi kafir, hanya itu. Sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang Nabi katakan menjadi sebuah kenyataan. Maya isminkum fasayara ikhtilafan kathira. Sebarang siapa yang masih hidup di antara kalian, dia akan melihat penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak. Sepeninggal Nabi, kalau kita belajar sejarah, maka mulai muncul Khawarij, Rafidah, kemudian Jahmiyah, Mu'tazilah, Sufiyah, dan terus berkembang bermacam-macam. Sehingga ketika seorang dia mengatakan saya Muslim, pertanyaannya, kamu Muslim yang mana? Muslim Khawarij, Muslim Syiah, Rafidah, Muslim Jahmiyah, Muslim Mu'tazilah, Muslim Sufi, atau yang mana? Maka para ulama ketika bermunculannya firqatul dhalalah seperti ini dan mereka menisbatkan kepada Islam, maka para ulama memunculkan nama yang membedakan dari firqatul dhalalah yang menunjukkan identitas mereka dalam Muslim, pewaris Nabi dengan ajarannya yang diwarisi oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Maka muncul nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang mereka betul-betul mengikatkan dirinya dengan sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dari lawannya bid'ah sehingga tidak terjerumus dalam bid'ah-bid'ah. Mereka adalah orang menegakkan sunnah sehingga mereka pun memerangi bid'ah, kencang kepada bid'ah sehingga mereka menjadi sasaran caci makian ahlul bid'ah. Nama itu dimunculkan setelah munculnya ini berbagai macam firaqud dhalah dan pemikiran-pemikiran sesat. Wa hadza kullu yad'u ila bid'atin bid'atihi wa hawahu. Dan setiap ahlul bid'ah firaqud dhalah ini menyeru manusia kepada bid'ahnya dan hawa nafsunya supaya berpemikiran khawarij, supaya berpemikiran pemikiran Syiah, supaya berpemikiran Sufi, supaya berpemikiran yakni sebanyak munculnya firaqud dhalah yang ada. Mereka menyeru kepada pemikiran-pemikiran mereka masing-masing. Ma'a intisabim fi dhahir ilal Islam. Bersama dengan klaim mereka secara zahir mereka adalah Muslim, menyeru kepada Islam. Mereka bernasabkan kepada Islam sehingga ketika seorang dia mengatakan dirinya Muslim, tanda tanya besar. Orang pun bertanya-tanya. Ya, sekarang korbannya diantaranya Anda. Anda ketika mengadakan pengajian di masjid atau di masyarakat kaum muslimin, pertanyaannya orang ini dari kelompok mana, alirannya apa? Dipertanyakan. Dan itu wajar. Karena memang kenyataan di masyarakat, aliran-aliran itu sangat banyak. Sangat banyak. Dan Anda dicurigai sebagai pembawa aliran sesat. Karena belum jelas yang Anda bawa itu adalah yang kayak apa. Sehingga nama ini dimunculkan oleh para ulama dalam rangka untuk membedakan atau sebagai tamyiz, membeda antara al-sunnah dengan al-bidah. Min huna, bertitik tolak dari sinilah, kana labuta li ahli al-haqqi ayarifu bi asma'i tumayyizuhum an ghairihim min ahli al-ibtida' wal inhiraf fil aqidah. Dari sinilah titik tolaknya kenapa para ulama memunculkan nama Ahlu Sunnah dalam rangka untuk mengenalkan dengan nama itu sebagai Ahlul Haq yang mewarisi ajaran Nabi dengan murni untuk membedakan dengan lainnya Ahlul Bid'ah, untuk membedakan dengan Ahlul Bid'ah orang yang menyimpang dalam perkara akidah. Fadhaharat hina idin asma'uhum asyariyah al-mustamidah minan nususi syariyah. Maka mulailah sejak itu munculnya nama-nama yang nisbatnya kepada nama-nama syar'i, seperti diantaranya Ahlussunnah, Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, Ta'ifah al-Mansurah, Ahlul Hadis wal Athar. Ini semuanya nama-nama yang hakikatnya satu, yaitu mereka yang berislam sebagaimana yang diwariskan Nabi dan difahami dan diamalkan oleh para sahabat. Ahlu sunnah nisbat kepada sunnah, mereka yang betul-betul ingin menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah wal jamaah untuk menyelisih khawarij yang menyempal dari jamaahnya kaum muslimin, yang memberontak kepada penguasa ini, kepada Ali bin Abi Thalib. Al-Firqatun Najiyah, ini kelompok yang selamat di tengah-tengah kelompok yang sesat, yang kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Satu inilah yang dikatakan kelompok yang selamat, yang mereka cara beragama yang ma'ana ahli washabi, mereka mengikuti seperti agama ini, mereka beragama dengan modelku dan model para sahabatku. Dinamai mereka juga dikatakan Al-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Hal ini mengambil dari hadis Nabi, La tazalu taifatu min ummati mansurun, tidak akan pernah berhenti di tengah-tengah umat ini, kelompok yang ditolong oleh Allah Ta'ala, yang mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlul Hadith wal Athar, orang yang mereka perhatikan kepada hadis dan athar. Di tengah-tengah orang mereka berlomba-lomba menggunakan ro'yu, pemikiran-pemikiran, sehingga pemikiran Islam, pemikiran-pemikiran. Maka Ahlussunnah menunjukkan dengan wahyu atau dengan hadis, Ahlul Hadith, jadi mereka yang betul-betul kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin lamma tasammat ba'du ta'if al-mubtadi'ah bi ahli sunnah wa hum laisu ala mu'taqad ahli sunnah wal jamaah min hunna tasamma ahli sunnah wal jamaah bi salafiyyin. Tetapi dalam perkembangannya ada kelompok-kelompok ahlul bid'ah itu menamai dirinya dengan ahlus sunnah, kuburiyun, dan dia mengaku ahlus sunnah, penghidup bid'ah-bid'ah, dan dia mengaku ahlus sunnah. Bahkan yang mengingkari bid'ah dianggap yaitu mereka telah mencela sunnah, sehingga dianggap orang sesat. Ketika Firaqud Dhalah ini menamai dirinya dengan Ahlus Sunnah, para ulama pun kemudian memunculkan nama yang untuk membedakan dengan klaim mereka Ahlus Sunnah padahal Ahlul Bid'ah, dengan nama Salafi. Dengan nama Salafiyin. Salafi disebut para salaf. Yang salaf itulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Tapi oleh Ahlul Bid'ah, oleh orang-orang yang mereka anti dengan gerakan hidupnya tauhid dan sunnah, salaf ini diungkapkan dengan wahabi, atau mereka bilang ketika mereka itu yaitu dicela, dicaci maki, dijelek-jelekan, dan kejelekannya semakin terbuka, maka mereka itu menggunakan nama salafi, padahal mereka ini adalah wahabi. Ini adalah ini penamaan al-bid'ah. Penamaan al-bid'ah. Di satu sisi, orang yang mereka mengeklaim berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, kemudian tapi ada sedikit antipati dengan Salafi, atau memang ada orang yang mereka betulnya itu antipati total dengan Salafi, apa katanya? Orang yang mereka mengajak untuk mengikuti salaf, salafi itu artinya mereka mengajak untuk berislam yang berkemunduran, diajak mundur 1400 tahun yang lalu. Ini adalah celaan kepada orang mereka yang mengikuti manhaj salaf, yang merasa dirinya moderat, wasthiyah, Islam yang paling top, yang paling top.